berita hatimu menerangi suci diriku. Kau lagukan senandung rindu dan aku terbuai syahdu. Aku bahagia terbuai asmara membara. Semuanya indah bagiku, dikaulah kasih dambaan kalbu. Namun sungguh aku tak tahu, cintamu bukan hanya untukku. Masih ada dia yang menanti kasih darimu. Oh, sungguh aku tak tahu, sungguh ku tak mengerti semua ini. Apa dosaku kau lukai hatiku? Lalu dengan kenangan manisku, biar ku simpan kisah ini di dalam bingkai emas hati. Namun sungguh aku tak tahu, cintamu bukan hanya masih ada dia yang menanti kasih darimu. Oh, sungguh aku tak tahu, sungguh ku tak mengerti semua ini. Apa